Sisa satu bulan lamanya berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek. Hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibat katenteng selap sepatu terope. Kakinya pada lecet tabak belur berabe. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para tiap insan kadang jauh dari kata-kata iman. Tajam memang tajam namun terperluka juga sakit tak berperban. Sadar akan salah buat beban hati untuk melangkah. Buka hati dan merendah mari lupakan amarah. Bulan suci penuh berkah, bulan indah penuh hikmah. Lebaran pun tiba, mari kita tebarkan gembira. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Lupakan masalah berjabat tanganlah sesama mu'min. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.